السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حديث نمبر 603. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatum mimma, tidak akan sedekah itu mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini ucapan Allah, wahyu yang keluar lewat mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka meragukan kalimat ini berarti meragukan Allah. Wajib bagi kita yakin bahwa dengan mengeluarkan sedekah, harta kita tidak akan berkurang. Dari sini keluar hukum bahwa jika datang sebuah dalil dan dalil itu bertentangan dengan kenyataan, maka wajib kita mengingkari kenyataan. Kan kenyataan uang sejuta disedekahkan 200 ribu, secara kenyataan kasat mata tinggal 800 ribu. Berarti jelas berkurang. Jelas berkurang. Ini kenyataan. Siapa yang mau mengingkari kenyataan ini? Ya, tapi berhubung ada dalil bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, maka wajib kita ingkari kenyataan itu. Dan wajib kita meyakini bahwa tidak akan berkurang. Ya, karena harta itu, tujuan harta itu apa sih? Manfaat, kan begitu. Tujuan harta kan bukan nilai, ya, bukan saldo. Saldomu berapa? 50 juta. Saldoku 60 juta. Saldoku nambah lagi 70 juta. Kan bukan itu tujuannya. Manfaat dari harta itu. Dari harta itu kita jadi sehat. Dari harta itu kita jadi banyak teman, banyak saudara. Dari harta itu kita bisa beli ini, beli itu. Dari harta itu anak-anak kita sehat, bisa sekolah. Kan itu tujuannya. Bukan nilai. Bukan bertambahnya nilai harta. Jangan seperti orang-orang kafir. Saldo itu tujuan. Orang-orang Yahudi, saldo itu tujuan. Kaum muslimin tidak. Tujuannya adalah manfaat. Ya, kan secara akal yang bisa dicerna waras, tentu manfaat dari harta itu tujuannya. Karena harta kan nggak ada manfaat. Yang ada manfaat itu apa sih? Makanan, minuman, susu, ya, rumah, mobil, itu ada manfaatnya. Harta yang berupa nilai itu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu wajib kita mengingkari kenyataan bahwa uang 1 juta disedekahkan 200 ribu menjadi 800 ribu. Karena apa? Karena manfaat. Ya. Dengan sedekah 200 ribu hari itu, esok lusa Allah berikan rezeki lebih. Esok lusa tanpa disangka-sangka anak kita dapat ranking pertama, sembuh dari sakit, dan seterusnya kebaikan-kebaikan. Dan itu Allah berikan ketika kita mengeluarkan sedekah. Ini maksudnya. Jadi apa? Keberkahan. Ya, kalau nilai ya tentu. Sejuta diambil 600 ribu ya tinggal 400 ribu. Ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba yang pemaaf kecuali keperkasaan, ketinggian, kemuliaan. Maka orang semakin pemaaf, semakin mulia dia. Ya. di mata Allah dan di mata manusia. Ya, siapa orang yang tidak suka dengan manusia yang pemaaf? Tidak ada. Ya, salah dimaafkan. Ini orang simpati, sangat simpati dengan orang yang pemaaf. Berbeda dengan orang yang pendendam. Tidak ada maaf. Ini akan kecil di mata manusia. Manusia tidak simpati. Ya. Wa ma tawadu'a ahadun lillah. Dan tidaklah seseorang tawadu' karena Allah. Maka jangan tawadu' karena manusia. Jangan tawadu' karena harta. Jangan tawadu' karena kedudukan dan seterusnya. Tapi tawadu' karena Allah. Merendahkan diri di hadapan kebenaran, merendahkan diri di hadapan ahli ilmu, merendahkan diri di hadapan qala Allah wa qala Rasul. Maka illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan angkat dia. Semakin kita merendah di hadapan Allah, semakin Allah angkat. Semakin merendah, semakin Allah angkat. Maka ketika Nabi ditanya, engkau siapa? Jawabnya, aku adalah budak Allah, hamba Allah. Maka diangkat derajat beliau. Ya, karena beliau merendah di hadapan Allah. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ya, beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini, karena sudah diturunkan di hadis nomor 556. Ya, antum yang ingin mengulang, silakan nanti baca di rumah 556 ya. Ada beberapa fawaid, 2 atau 3 fawaid. Kita lanjutkan 604. 604. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan. Dari Anas, Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa dia pada satu ketika melewati sekumpulan anak-anak sibyan, ya, jamak dari sobi, anak-anak. Fasallam alaihim, lalu Anas bin Malik memberikan salam, menyalami mereka. Ketika disebut salam, maka tidak ada lafaz lain kecuali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum. Ada 3, ya. Adapun wa maghfiratu dan seterusnya, ini tidak ada khilaf bainal ulama jawabannya, tentang jawabannya. Yang rajih cukup waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, ketika disebut salam, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada salam lain selain ini. Maka ketika Ibnu Abbas menyampaikan salam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di hadapan kelompok Khawarij, ketika beliau diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk iqamatul hujjah di hadapan orang-orang Khawarij, lalu orang-orang Khawarij menjawab, ahlan wa sahlan ya ibna ammi Rasulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai putra paman Rasulullah. Ibnu Abbas marah, marah sekali. Dengan mengatakan, aku berikan kepada kalian salam Islam, kalian jawab dengan salam jahiliyah. Maka pemahaman Ibnu Abbas dan para sahabat mengikuti pemahaman Nabi, bahwa segala penghormatan di luar assalamualaikum warahmatullahi adalah jahiliyah. Ucapan atau perbuatan, selamat siang, selamat pagi, selamat ini, selamat itu, atau dengan perbuatan, menundukkan kepala, meletakkan kedua tangan di dada, dan seterusnya di jidat, dan seterusnya. Ini jahiliyah. Ya, haram bagi kita memberikan penghormatan di luar penghormatan yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu salam. Waqal, lalu Anas bin Malik setelah memberikan salam kepada anak-anak, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini cukup ya bagi kita yang tidak faham bahasa Arab, tidak usah dirubah. Assalamualaika, assalamualaikunna, assalamualaiki, ya, cukup assalamualaikum saja. Mau laki, mau perempuan, mau satu orang, mau dua orang, mau tiga orang, cukup assalamualaikum. Ya. Walaupun dalam beberapa riwayat ketika satu orang assalamualaikum ya Nabi misalnya ya. Ini ada. Ya. Kemudian ini dijadikan faidah ya. Tentu akan menyulitkan kaum muslimin yang tidak faham bahasa Arab. Ya. Karena kum itu bisa mewakili laki-laki bisa, perempuan bisa, banyak bisa, satu orang bisa. Ya. Seperti lafaz antum kan mestinya jamak. Ya, tapi satu orang dipanggil antum boleh untuk memuliakan. Ya kan? Maka cukup assalamualaikum. Ya. Waqal setelah memberikan salam itu Anas mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Artinya Anas bin Malik memberikan salam kepada anak-anak karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ucapannya, perbuatannya dalam beragama ini semua mencontoh Nabi. Ya. Maka jika ada seorang sahabat melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu tanpa mengatakan seperti ini, aku lakukan ini karena aku mencontoh Nabi. Aku lakukan ini karena aku disuruh Nabi. Tanpa ucapan seperti ini, sudah bisa dipastikan itu dari Nabi. Ya, ini kaidah. Kecuali, apa? Ah, kecuali ditentang oleh sahabat yang lain. Kecuali dikritik oleh sahabat yang lain. Kecuali disalahkan oleh sahabat yang lain. Karena para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat cemburu terhadap kebenaran. Maka jika ada sahabat lain ngomong salah, langsung ditegur, langsung disalahkan, langsung dikritik. Tidak mungkin mereka bersepakat membiarkan kesalahan dilakukan oleh seorang sahabat. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Tidak mungkin umatku yang dimaksud sahabatku bersepakat dalam kesalahan, tidak mungkin. Ya. Maka ucapan Aisyah yang mengatakan ma zada Rasulullah ala ida asrata raka'atan fi Ramadan aw fi ghairi Ramadan, bahwa Rasulullah salat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat, ini tidak dibantah oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, tidak ada satupun sahabat yang membantah ucapan Aisyah ini. Ya, maka yang pendapat yang rajih di antara dua pendapat bahwa Nabi salat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Ya. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aini, maka ucapan Anas bin Malik kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, ini bukan syarat. Ini bukan syarat. Seandainya Anas bin Malik tidak mengucapkan kata-kata ini, aku lihat Nabi melakukan ini, aku lakukan ini, memberi salam kepada anak-anak karena mencontoh Nabi, tidak ada ucapan ini, maka sudah bisa diterima. Perbuatan seorang sahabat harus ditetapkan bahwa itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sekali lagi ada bantahan dari sahabat yang lain. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis ada tiga di sini. Istihbabu salami ala sigari wa tadribuhum ala al-adabi asy-syar'iyyah. Disukai, disunahkan memberikan salam kepada anak-anak kecil dan mentarbiyah mereka, mendidik mereka dengan adab yang syar'i. Awas, jangan lupa adab yang syar'i. Sopan santun yang syar'i. Agar sopan, maka ketika melewati orang tua yang sedang duduk-duduk lewat, maka harus membungkukkan badan. Ini sopan santun yang tidak syar'i, adab yang tidak syar'i. Karena tidak pernah ada perintah dari Nabi, contoh dari sahabat, karena anak-anak kecil melewati Nabi dan para sahabat yang sedang duduk tidak dengan membungkukkan badan. Maka membungkukkan badan di hadapan orang tua ini kalau dikatakan adab, adab yang tidak syar'i, sopan santun yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu hanya sesuai dengan suku anu, bangsa anu. Padahal kita hanya mengikuti syariat Islam, tidak mengikuti kebiasaan suku ini, bangsa ini. Ya. Kemudian yang kedua, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an sangat bersemangat dalam mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat para sahabat adalah semangat mencontoh Nabi, semangat mengikuti Nabi tanpa harus tahu alasannya. Nabi melepaskan sendalnya ketika salat, para sahabat tidak tahu alasannya, maka langsung mereka serempak melepaskan sendalnya. Mereka tidak tahu alasannya bahwa Nabi meletakkan karena disuruh Jibril, sendalnya ada najis. Ya, itulah para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti. Ya. Salah satunya ini Anas bin Malik, karena melihat Nabi menyebarkan salam, memberikan salam kepada anak-anak kecil, diikuti oleh Anas bin Malik. Dan begitu para sahabat sifatnya seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, tarhul kibari da'ul kubri wa suluqut tawadu'i wa layyinul janibi yujadul alifatu bainahum wa bainas sighar. Orang yang besar di sini bukan hanya besar umurnya, tapi bisa juga besar pangkatnya, besar kekuasaannya, kemudian memberikan salam kepada yang kecil, kecil umurnya, mungkin kecil hartanya, pangkatnya, maka ini akan menambah kasih sayang. Kan keadaan terbaik ketika orang-orang kecil mencintai orang-orang besar, ketika para rakyat mencintai pemimpinnya, ini keadaan yang baik. Keadaan yang buruk adalah ketika penguasa membenci rakyatnya, rakyat membenci penguasanya. Ini keadaan yang buruk. Ya, maka hal-hal yang bisa menyebabkan kebencian rakyat kepada penguasa, tutup. Tutup. Seperti aib penguasa diumbar, aib penguasa ditulis di surat-surat kabar, ditampakkan di televisi, di radio, diperdengarkan. Ini tentu membuat kebencian rakyat. Padahal keadaan yang terbaik ketika rakyat mencintai penguasa, bukan membenci penguasa. Maka adanya kebebasan dalam pemberitaan ini buruk sekali, sangat buruk sekali. Ya, kita semua tahu, ketika ada tetangga kita punya aib, maka yang terbaik kita diam, tidak menyebarluaskan. Itu tetangga, bagaimana pemimpin, bagaimana presiden. Lebih-lebih lagi harus ditutup. Karena aib dosa tetangga berdampak kepada orang lain, aib penguasa lebih berdampak lagi, lebih besar lagi dampaknya. Kenapa dibuka? Ya, kita saksikan hari ini. Rakyat menjadi benci kepada pemimpin, karena diantaranya, yaitu aib pemimpin disebarluaskan. Nah, dengan memberikan salam, orang besar memberikan salam kepada orang kecil, orang yang tua memberikan salam kepada yang muda, ini akan saling mencintai. Ya, maka tidak dengan kaidah ente jauh lebih muda dari ane, ya, mestinya ente yang ngasih salam, ya, kamu kan bawahan saya, kamu yang ngasih salam. Ah, tidak. Jika dua orang muslim bertemu, maka yang terbaik yang mana? Iya, yang memberikan salam terlebih dahulu. Kan kita ingin jadi yang terbaik, lebih baik. Maka jangan keduluan. Walaupun kita lebih tua, lebih kaya, lebih berpangkat, memberikan salam terlebih dahulu kepada bawahan kita, kepada jauh lebih miskin dari kita, ya, ini akan menimbulkan kasih sayang. Ya. Dan anak-anak atau orang-orang kecil akan merasa terangkat, ya, sebagai hiburan bagi dirinya, dari bagi diri mereka, dengan menyebarkan salam ini. Dan lebih menghormat tentunya. Ya. Jangan ada pikiran bahwa memberikan salam terlebih dahulu berarti mengorbankan harga diri. Jangan. Justru dia akan terangkat. Justru kehormatannya akan semakin terangkat ketika dia mau memberikan salam terlebih dahulu, menyapa terlebih dahulu. Ya. Iya, 605. Wa anhu, dan darinya juga, yang dimaksud dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "In kanatil amatu minan min ima'il Madinah." Pada satu ketika pernah ada seorang amat. Apa amat? Amat itu budak tapi perempuan, ya, abad. Laki-laki abad, perempuan amat. Ada seorang budak perempuan di antara budak-budak kota Madinah. La ta'khudhu bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meraih tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditarik-tarik tangan Nabi. Fatantaliku bihi haitsu syaat, lalu dibawa, ditarik-tarik kemana dia mau, dan Nabi mengikut saja. Ya, Nabi tidak mengibaskan tangannya, Nabi tidak merasa jijik, Nabi tidak menolak, ya, Nabi ikuti saja kemauan si budak perempuan ini. Kemana maunya si budak perempuan ini diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain disebutkan hingga mereka berdua, Nabi dan budak perempuan ini berduaan, ya, berkhalwat. Tapi yang dimaksud berduaan di sini tidak kedengaran oleh orang lain. Bukan tidak kelihatan oleh orang lain. Ya, berkhalwat dalam segi bahasa yang halal. Ya. Berhalwat yang haram adalah tidak kelihatan oleh orang lain. Ya. Di dalam mobil misalnya, di dalam kamar misalnya, di dalam lift misalnya. Adapun berduaan tapi terlihat oleh orang lain. Misalnya di masjid ini, kemudian di pojokan sana berdua. Terlihat tapi enggak terdengar. Gitu ya. Atau di keramaian. Ya. Atau di restoran. Ya. Nah, ini boleh. Boleh. Untuk apa? Untuk merahasiakan pembicaraan. Si budak perempuan ini punya keperluan yang tidak ingin keperluannya didengar oleh orang lain. Lalu bertanya kepada Nabi, dijawab, bertanya, dijawab, bertanya, berdialog begitu, ngobrol. Ya. Jelas ini tidak berkhalwat yang haram, karena dilihat oleh para sahabat dengan bukti adanya riwayat ini. Kalau tidak dilihat oleh para sahabat, tentu tidak akan ada riwayat ini. Ya. Dan tentu Anas bin Malik tidak sendirian. Ya. Hanya yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Ya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat besar, bahkan terbesar di antara seluruh anak Adam, termulia, dimuliakan oleh Allah, tapi mau mengikuti kemauan seorang budak yang tentu derajatnya jauh lebih rendah dari seorang pembantu. Ya. Pembantu boleh pergi kemana saja, pembantu boleh menjual harta-harta miliknya. Adapun budak, dia tidak boleh pergi kemanapun. Dia tidak boleh berjual beli dan seterusnya. Kecuali atas izin tuannya dan seterusnya. Ya. Berarti secara apa tingkatan sosial rendah sekali kan. Budak itu. Nabi ditarik-tarik tangannya oleh seorang budak dan itu perempuan. Beliau mau. Inilah Nabi, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fikul hadis. Bayanu buruzihi sallallahu alaihi wasallam linnasi wa qurbihi minhum. Keterangan tentang ketawaduan Nabi, dekatnya Nabi dengan manusia. Nabi tidak membuat jarak antara dirinya dengan manusia. Maka ketika seorang wanita yang pernah membentak Nabi, seorang wanita yang pernah mengusir Nabi, dinasihati oleh Nabi, diusir Nabi, tidak tahu kalau itu Nabi, setelah dikasih tahu bahwa itu Nabi, maka wanita ini menyesal, lalu minta maaf, datang ke rumah Nabi. Ya, apa yang membuat wanita ini kaget? Ya, laisa indahu bawabin. Tidak ada penjaga pintu seorang pun yang menjaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Heraclius, Azimur Rom, Kisra, Mukaukis, pembesar-pembesar raja hari itu berlapis-lapis yang menjaga pintu rumahnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu jauh lebih besar dari mereka semua, tidak ada penjaganya sama sekali. Ini salah satu yang membuat takjub si wanita ini. Ya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dekat dengan umatnya. Liyasila ahlul hukuki ila hukukihim. Agar apa? Agar orang yang mempunyai hak mendapatkan haknya. Maka orang yang kehilangan haknya datang pada Nabi, mengikuti apa yang difatwakan oleh Nabi, dan dia mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kemudian agar mereka melihat bagaimana perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ini ilmu. Coba kalau beliau dihijab dari manusia, berapa banyak ilmu yang tidak sampai kepada manusia, tidak sampai kepada orang lain, gara-gara terhijab. Dan ini kemudorotan. Ya? Karena ucapan Nabi ilmu, perbuatan Nabi ilmu. Ya? Apa yang ada pada diri Nabi adalah ilmu. Ya. Oleh karena itu, salah satu hikmah di mana Nabi menikahi seorang wanita yang baru berumur 6 tahun dan berumah tangga serumah sekamar ketika umur 9 tahun, ini luar biasa. Luar biasa. Seandainya beliau tidak menikah dengan Aisyah yang umurnya baru 9 tahun dan ketika Nabi wafat umurnya baru 18 atau 19 tahun, maka tentu banyak perbuatan-perbuatan Nabi yang tidak sampai kepada kita. Ya, karena beliau mandi junub ilmu, beliau mencumbu Aisyah ilmu, beliau tidur ilmu. Ini tidak ada yang tahu, Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu. Yang tahu siapa? Istri-istri Nabi. Ya. Aisyah yang paling muda, artinya ketika periwayatan hadis itu ditulis, istri-istri yang lain sudah meninggal, Aisyah masih hidup. Ya. Maka salah satu hikmah di mana Nabi menikah dengan Aisyah adalah tadi. Tentu ini semua sudah diatur oleh Allah. Ya. Dan memang berdasarkan wahyu. Ya. 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut, Nabi bermimpi melihat wanita yang bertirai. Ya. Allah atau Jibril memerintahkan kepada beliau untuk membuka tirai itu. Dan setelah dibuka, dan Jibril mengatakan itu adalah istrimu. Yang dibalik tirai itu adalah istrimu. Ketika dibuka, ternyata Aisyah. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau menikah dengan Aisyah memang kehendak Allah, perintah Allah. Karena mimpi para nabi adalah wahyu. Fayaqtadi biha, kemudian untuk diikuti apa yang diucapkan oleh nabi, yang diperbuat oleh nabi, untuk diikuti. Wa hakadha yanbaghi ay yakuna wulatu umuril muslimin. Beginilah seharusnya para pemimpin kaum muslimin, tidak menghijab dirinya dengan rakyat. Ya. Saya kira keadaan seperti ini tidak terpaut dengan zaman. Maka jangan kita mengatakan ya wajar zaman itu. Ya, zaman sekarang beda lagi. Kan kejahatan di mana-mana, bahaya dari mana-mana. Ah, tidak. Karena di hari itu lihat Kisra, Mukaukis, Heraclius, penjagaan begitu ketat. Nabi tidak. Ya. Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Walaupun Umar, Utsman, Ali meninggal terbunuh, kita tidak boleh mengatakan ini kesalahan mereka karena tidak dijaga, tidak boleh. Ya. Tidak ada ucapan seperti ini dari para a'immah. Yang kedua, shiddatu tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam biwukufihi ma'al mar'ati wal amati wa kullum man ihtajahu wa fi hadha al-fi'li an-nabawi da'watun lil musawati bainan nas. Ketawadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat tawadu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti bahwa beliau mengikuti kehendak seorang budak. Tangannya ditarik oleh seorang budak, dibawa ke satu tempat, beliau mengikuti. Dan ini hanya contoh. Ya, yang lainnya, siapapun yang berhajat kepada beliau, yang memerlukan beliau, maka beliau siap. Inilah pemimpin, pemimpin sejati. Dan apa yang diperbuat oleh Nabi ini merupakan ajakan, merupakan dalil bahwa manusia itu sama. Ya, dari segi kekayaan, dari segi pangkat dan seterusnya, sama. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang bertakwa. Kemudian badzlul auni likulli muhtajin wa qada'i hajatin nas qurba makanihi aw ba'da. Membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan, menunaikan hajat manusia, ya, yang dekat, yang jauh, ini merupakan kewajiban seorang pemimpin. Ya. Maka pemimpin bertanggung jawab ketika ada salah satu rakyatnya yang kelaparan. Ya. Lebih bertanggung jawab lagi ketika ada rakyatnya yang minum khamar, yang berzina, padahal dia mampu mencegah misalnya. Ya. Dengan dibiarkannya pabrik khamar, maka tentu banyak sekali yang minum khamar. Dengan ditutupnya pabrik khamar, maka tentu akan jauh berkurang, walaupun mungkin tidak hilang sama sekali. Dan ini kan bisa dilakukan oleh seorang pemimpin, oleh seorang gubernur misalnya. Kok tidak dilakukan? Maka dia bertanggung jawab. Maka dia bertanggung jawab. Kan dia tahu. Ya? Dan dia mampu untuk menyetopnya. Gitu. Kecuali dia tidak tahu. Rakyatnya minum khamar sembunyi-sembunyi, bikin khamar sendiri, ya, tentu dia tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau ada pabrik khamar di situ dan semua orang tahu dan dibiarkan, dan tentu dengan diproduksinya khamar itu, maka ribuan atau ratusan ribu kaum muslimin, anak-anak muda minum khamar, sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab. Ini jauh lebih besar tanggung jawabnya daripada sekedar laparnya 1-2 rakyatnya. Ya, karena akhirat jauh lebih besar daripada dunia. Ada munqasri nafsi saghir aw nahri sa'il wal faqir wal istijabatu li talabihi ma lam yakun ithman. Tidak boleh menyakiti hati anak kecil, ya, orang kecil, dengan atau menghardik orang yang meminta, ya, orang-orang fakir, ini tidak boleh. Ya. Maka wajib bagi seorang pemimpin dan siapapun yang bisa menolong untuk memberikan pertolongannya, bantuannya, selagi hal tersebut tidak dosa. Adapun bantuan itu mendatangkan dosa, tentu tidak boleh. Yeah. Ketika rakyatnya minta bantuan dan itu dipakai untuk hal-hal bid'ah, hal-hal yang syirik, tentu berdosa kalau dibantu. Yeah. Kemudian yang terakhir pembahasan yang tadi disinggung, bagaimana apakah Nabi melakukan sebuah dosa, yaitu berhalwat dengan seorang wanita, berdua dengan seorang wanita, sebagaimana yang tadi dibahas. Maka di sini beliau mengatakan dengan membawakan riwayat Imam Muslim, ya. Yeah. Sama dari Anas bin Malik, faqala ma'aha fi ba'dith turuq. Nabi berdua dengan wanita tersebut di jalan. Ya, yeah. Di sebagian jalan. Di jalan yang dimaksud disaksikan oleh banyak orang. Ya. Yeah. Wal muradu waqafa ma'aha fi tariqi maslukin liyaqdiya hajataha wa yuftiha fil khalwa. Apa tujuannya Nabi berdua dengan wanita tadi? Yaitu untuk merahasiakan hajat si wanita tadi. Ucapan si wanita ini punya masalah. Ya, ya, seperti para masyayikh hari ini, apabila ditanya oleh orang yang itu merupakan masalah pribadi, masalah kasus rumah tangga misalnya, maka tidak dijawab di hadapan halayak. Karena ini kan aib. Ya, maka salah satu yang tidak baik ketika bertanya di televisi, di radio tentang aib rumah tangganya, tentang suaminya, tentang istrinya, tentang anaknya, ini tidak baik. Ya, jangan perkasus seperti itu. Nah, kalau perkasus seperti itu, Nabi lihat contoh di sini. Ya, berdua, tidak ada yang mendengar, karena ini masalah aib pribadi. Ya, jangan dijawab mestinya di hadapan halayak. Ya, apalagi lewat telepon ada suaranya, ini kan fitnah. Ya, yang tulisan saja kadang-kadang perlu disembunyikan. Ya, kecuali ada ilmu di sana yang bermanfaat bagi yang lain dan tidak ada kesan itu mengumbar aib, boleh. Ya, dibahas tanpa menyebut nama. Walam yakun zalika minal khalwati bil ajnabiyyati. Ini bukan berarti Nabi berkhalwat dengan ajnabi. Apa ajnabi? Apa ajnabi? Ajnabi itu bukan mahram. Ya. Ajnabi itu bukan mahram. Ya. Yang tentu tidak boleh berkhalwat. Kita boleh berkhalwat dengan mahram. Ya. Di luar mahram yaitu ajnabi tidak boleh. Apa alasannya? Beliau membawakan dua alasan. Alasan pertama, anna hadza kana ala mamarrin nas wa mushahadatihi iyyahu wa iyyaha. Ini terjadi di jalan, di mana jalan itu merupakan tempat lalu lalang manusia. Seperti kita di masjid, di mal, di pasar dan seterusnya, kan banyak manusia. Artinya tidak mungkin akan berbuat sesuatu yang merupakan pelampiasan syahwat, ya, tidak mungkin. Karena dilihat oleh banyak manusia. Ya. Lakin la yasma'una kalamaha li'anna mas'alataha mimma la yudhiruhu. Akan tetapi ini dilakukan untuk apa? Agar orang-orang tidak mendengarkan ucapan mereka berdua. Kenapa? Yaitu tadi sifatnya rahasia. Saya kira ini sama dengan pembahasan tadi. Alasan kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walidul mu'minin wal mu'minat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah walidnya kaum mukminin dan mukminat. Rasulullah walidnya, bapaknya seluruh mukmin dan mukminat. Artinya tidak ada fitnah. Ya, saya kira tidak ada seorang muslim pun yang menuduh Nabi, mencurigai Nabi. Ya, ini tidak ada. Ya. Ya, satu lagi 606. Wa 'anil Aswad ibn Yazid qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti?" Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Aisyah ditanya. Dan sekali lagi, ini hikmah besar, kenapa Aisyah dinikah oleh Nabi dalam umur yang begitu muda. Dijawab oleh Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi, yakni khidmati ahlihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah itu selalu membantu keluarganya, membantu istrinya. Istrinya kan punya pekerjaan di rumah, menyapu ini itu, masak. Nabi membantu. Nabi membantu. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza hadaratish shalah, dan jika datang waktu salat, terdengar azan, kharaja ila shalah, Nabi keluar rumah untuk salat. Inilah Nabi, apapun dikalahkan untuk salat fi awwali waqtiha. Dan waktu yang sangat dinanti-nanti oleh Nabi adalah salat. Ya. Sesuatu yang menjadi penyedap mataku, ya, penyejuk hatiku adalah salat. Ya. Di riwayat lain, dua hal yang menarik hatiku. Di dunia ini dua hal yang menarik hatiku. Apa? Wewangian dan wanita. Ya, ditambah salat, tentu ini bukan dunia. Ya. Jadi yang dinanti-nanti oleh Nabi adalah salat. Ya. Maka sering Nabi berkata kepada Bilal, ya, istirahatkan kami, senangkan kami wahai Bilal dengan salat. Karena kan Bilal yang menentukan kapan salat. Ya. Artinya yang paling tahu kapan datangnya waktu salat duhur, kapan datangnya waktu salat asar, Bilal. Bukan Nabi. Karena Nabi enggak menyelidiki kan? Nabi hanya memberikan kaidahnya. Duhur ketika matahari tergelincir, asar ketika bayangan benda sama panjang dengan bendanya, maghrib ketika matahari tenggelam. Ini kaidahnya. Adapun praktek sehari-hari, Bilal lebih tahu. Menyaksikan ini. Maka Bilal, maka Rasulullah dan beberapa sahabat kapan datang waktu sholat bertanya kepada Bilal. Dari sini keluar hukum bahwa para muadzin mestinya mengetahui waktu berdasarkan matahari dulu. Jangan jadwal dulu. Jadwal ini buat pertolongan, ya, mendung misalnya, boleh. Adapun tidak mendung, yang terbaik mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada Bilal, melihat matahari. Ya, dan itu mudah saya kira untuk duhur, asar, maghrib mungkin. Yang sulit isya misalnya atau subuh misalnya, bolehlah dengan jadwal, boleh. Ya, para imam tidak mengharamkan jadwal. Maka yang mengatakan jadwal, apalagi untuk subuh terlalu pagi, maka harus di siangkan sedikit, tambah sekian menit, ini keliru. Ini keliru dan ini membuat fitnah kaum muslimin. Ya, ini tidak tepat. Masuk Isya? Ya, fawaidnya insyaallah nanti kita baca habis salat. Dan pengumuman insyaallah pekan depan kita libur, pekan depan kita libur satu kali, ya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aisyah ditanya tentang Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Jumat. Aisyah menjawab bahwa kebiasaan Nabi adalah membantu keluarganya, membantu istrinya. Dan jika datang waktu sholat terdengar azan, maka dia keluar untuk sholat. Dia keluar untuk mengimami sholat. Beliau sholat sunat di rumah. Dan beliau masuk ke masjid langsung mengimami sholat. Tanpa sholat tahiyatul masjid. Tidak ada riwayat bahwa beliau tahiyatul masjid dulu, kemudian mengimami sholat. Ini dalil bahwa sholat tahiyatul masjid tidak disunahkan bagi orang yang mau sholat tertentu. Tahiyatul masjid disunahkan bagi orang yang hanya mau duduk di masjid, ya, seperti sholat Jumat. Datang langsung duduk untuk mendengarkan khutbah, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid. Adapun datang langsung sholat berjamaah misalnya, atau langsung sholat qobliyah subuh misalnya, atau langsung sholat qobliyah subuh misalnya, maka tidak perlu lagi sholat qobliyah subuh. Ini tidak menjadi kebiasaan para sahabat. Tahiyatul masjid dulu habis itu qobliyah subuh. Tahiyatul masjid dulu habis itu qobliyah subuh. Tidak. Ya, fi kul hadis. كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وبره بأهله kesempurnaan ketawaduan Nabi صلى الله عليه وسلم dan beliau berbuat baik membantu keluarganya istri. Kan kalau orang besar, bos, pejabat, gengsi barangkali di rumah membantu istrinya melakukan pekerjaan-pekerjaan istrinya, Nabi tidak. Nabi tetap melakukan sesuatu yang meringankan beban istrinya. Yeah. Tidak seperti sebagian kita barangkali, ya. Yeah. Sudah cari nafkah, ya. Yeah. Saya urusan luar, urusan dalam hak, hanya bikin. Kalau ada waktu, ada kesempatan, membantu. Okay. Tetapi ada beberapa riwayat yang dhaif, misalnya beliau pulang malam, tidak berani mengetuk pintu, lalu tidur di depan pintu sampai pagi, jadi tidak ada riwayat seperti itu. Ini terlalu ada. Ya. Tentu ini merendahkan beliau sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami. Ya, ya tentu tidak tercela apabila mengetuk pintu. Ya. Al-a'mal dunyawiyyatu yanbaghi alla tulhiya al-'abda 'an-shalah. Urusan-urusan dunia tidak boleh melalaikan seorang hamba dari salat. Sebesar apapun, semahal apapun urusan dunia, rapat proyek puluhan miliar, maka tidak boleh sampai menunda sholat. Apalagi meninggalkan sholat, menunda. Duhur ditunda jadi jam 2 karena rapat sangat penting. Asar ditunda jadi jam 5 karena meeting ini terlalu besar keuntungannya, ini tidak boleh. Adapun urusan-urusan daruri seperti macet, kebakaran, kebanjiran, ini boleh. Sesuatu yang manusia tidak bisa mengatur. Adapun rapat, undangan, resepsi, walimah, ini manusia bisa mengatur, maka tidak boleh menabrak waktu sholat. Ya. Yeah. Harus dihentikan ketika waktu sholat telah tiba. Ya. Adanya syariat jamak, zuhur ditarik ke asar, asar ditarik ke zuhur, maghrib ditarik ke isya, isya ditarik ke maghrib, ini semua untuk yang daruri. Yang kita tidak bisa mengatur. Adapun kita bisa mengatur, maka wajib kita atur untuk tidak menabrak waktu sholat. Yang terakhir, al-uburiyyatul haq huwa ayyuaddi al-abdu kulla ta'atin fi waqtiha. Ibadah yang hak, ta'budi yang hak adalah seorang hamba melakukan kewajibannya, ketaatannya pada waktunya. Pada waktunya. Maka ketika dilakukan tidak pada waktunya, ini berarti sebuah kemaksiatan. Ya. Sudah melakukan tapi tidak di awal waktu. Seperti tadi, salat zuhur jam 2, salat asar jam 5. Salatnya sah insyaallah taala, tapi dia berdosa karena menunda itu. Berbuka puasa jam 7. Ya. Padahal jam 6 sudah maghrib misalnya. Ini sebuah kemaksiatan. Ya. Berangkat haji 2010, padahal 2005 dia sudah mampu tidak punya uang sehat, tunda-tunda, ini pun sebuah maksiat. Ya. Ya, kita soal jawab. Apakah maksud hadis ridha Allah tergantung dengan ridha orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak ridha dengan kita dalam urusan dunia seperti memilih jodoh, pekerjaan, dan lain-lain? Urusan dunia mungkin ya, urusan akhirat yang tidak mungkin. Artinya sesuatu yang haram dikehendaki oleh orang tua, orang tua ridha, orang tua senang kalau anaknya melepaskan jilbabnya, nah tentu ini keluar. Ya, tidak boleh mencari ridho orang tua dengan cara bermaksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia dalam rangka bermaksiat kepada. Ya. Untuk urusan dunia, ya. Karena dunia kan kita tidak tahu. Jodoh kita yang terbaik yang mana kita enggak tahu. Pekerjaan kita yang terbaik yang mana kita tidak tahu. Adapun taat pada orang tua jelas sebuah kemuliaan, sebuah kebaikan, sebuah kewajiban, Pak. Ya, maka mengorbankan keinginan kita demi mencari ridho ibu, ya, bu. Kita senang sekali kalau kita jadi pegawai misalnya. Tetapi ibu menghendaki kita jadi pedagang misalnya, ya, kita ikuti kemauan ibu, insya Allah mudah-mudahan. Karena kan kita tidak tahu mana yang lebih baik, jadi pegawai apa jadi pedagang, kita tidak tahu. Adapun mentaati ibu sudah jelas sebuah kebaikan, bahkan sebuah kewajiban. Mengangkat tangan dengan memberikan salam, maka salamnya mengangkat tangannya ini diperbolehkan. Ada beberapa riwayat. Ya. Tapi tanpa salam jangan. Ya. Dengan salam assalamualaikum ditambah dengan mengangkat tangan mungkin karena jauh atau apa ya. Kalau dekat ya tentu dekat assalamualaikum. Nah, tentu gitu. Jauh mungkin memberikan isyarat. Ya. Kalau kita salam doang mungkin dia enggak tahu ini suaranya dari mana. Sambil mengangkat tangan, ah berarti ini kan ada sesuatu. Ya. Tapi mengangkat tangan saja tanpa salam ini tidak baik ya. Bagaimana hukum berkurban bagi kaum muslimin, apakah cukup dalam sekali dalam hidupnya? Tidak. Kurban itu setiap tahun. Sama dengan puasa setiap tahun, sama dengan zakat setiap tahun, zakatul fitri setiap tahun. Ya, yang seumur hidup sekali adalah haji. Berkurban setiap tahun. Ya. Apakah halal sembelian ahli kitab? Jelas, ya. Nisa'uhum hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Wanita-wanita ahli kitab halal bagi kalian, maksudnya untuk dinikahi, dan sembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Okay. Dan ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab yang dulu dan yang sekarang, yang ada di zaman Nabi dan yang sekarang sama. Apakah ahli kitab di zaman Nabi sama dengan ahli kitab sekarang sama? Sama-sama? Tidak. Sama-sama bukan benar. Apakah ahlul kitab di zaman Nabi masih benar? Ya. Kalau benar, ya mengikuti Nabi. Membuang ajaran lamanya. Dan itu otomatis taat pada Nabi Isa, karena Nabi Isa dan seluruh para Nabi berpesan pada umatnya untuk mengikuti Nabi terakhir, Muhammad SAW. Ada syubhat. Lebih baik mempunyai pemimpin yang fasik namun kuat daripada memiliki pemimpin muslim yang lemah. Nah, tentang muslim tidak ada tawar-menawar ya. yang fasik mungkin. Kalau Muslim tidak ada tawaran bahwa pemimpin wajib Muslim. Ya, mempunyai seorang pemimpin yang kafir boleh diperangi, boleh ya, bukan wajib, bukan harus. Yang kita haram memerangi ketika pemimpin itu berzina, minum khamr, berjudi, korup, tetapi masih Muslim. Ila antara fi di kufran bawah. Ya, kecuali jika engkau melihat pada diri pemimpin itu kekufuran yang nyata. Di riwayat lain tidak sah. La masur. Jangan kalian gulingkan kecuali ketika pemimpin itu sudah tidak sholat. Ya, itu batasan. Adapun kefasikan yang lain masih bagi kita, masih wajib bagi kita untuk taat, tidak boleh umrah. Bagaimana kronologi seorang ikhwan mengkhitbah ahwal? Perlukah menghubungi si ahwat? Ya kalau kamu menghubungi gimana saya tahu ya? Ya menghubungi lewat orang lain, boleh SMS, telepon, ya? Mau apa tidak dengan saya? Ya? Sudah mau ya sudah, tinggal tentukan kapan, ya? Tidak, kemudian besok SMS lagi, nanti SMS lagi, ya? Sudah apa kamu? Buat apa? Cukup, udah mau sama mau, tinggal tentukan hari-hari, ya? Apapun yang bisa kata Nabi ya, yang bisa menarik, mendorong keinginanmu untuk nikah, lakukan. Maka dari ucapan Nabi ini, luas para ulama menafsirkan sampai Umar misalnya, seandainya asar itu sahih, menyingkap paha atau betis putrinya Ali, ya, Ummi Kulsum. Ya, sampai marah Ummi Kulsum dengan mengatakan, kalau engkau bukan Amirul Mukminin, sudah aku tampar. Ya, enak saja disingkap-singkap. Ya, ini Umar, kalau ini sahih ya, Allah alam tentang kesahihannya. Memanai sabda Nabi bahwa apa yang bisa mendorong keinginanmu untuk menikah, lakukan. Ya, nah, banyak diantara sebagian kaum muslimin yang tidak menyukai pernikahan itu, maka digemarkan untuk menikah. Ya. Dan Nabi mengatakan, la yura al-mutahabbaini mithlu nikah. Tidak aku lihat, tidak ada saling mencintai dua orang yang lebih dahsyat, yang lebih baik daripada nikah. Maka menurut sabda Nabi ini, nikah jauh lebih saling mencintai daripada pacaran, daripada selingkuh, ya. Kita wajib beriman dengan sabda, lebih saling mencintai. Maka lakukan dengan cara ini itu, ya. Orang menganggap mungkin kurang pantas, ya. mengintip kan kurang pantas. Tapi ini dalam rangka menggemarkan nikah, untuk menikah, maka ini baik, ya, dilakukan oleh sebagian. Iya, iya. Apa yang dilakukan oleh Nabi, para ulama tidak mengatakan bahwa ini perkecualian. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, para ulama tidak mengatakan bahwa itu kekhususan Nabi. Ya, nanti siapapun boleh menikahi anak kecil, tetapi ketika dia sudah balik, sudah bisa berpikir, sudah bisa memilih, maka harus ditanya, mau apa tidak menjadi istri saya. Kalau jawabannya mau, ya sudah. Kan akad nikah sudah selesai. Kan akad nikah itu tidak diketahui oleh mempelai wanita. Akad nikah itu adalah urusan antara mempelai laki-laki dengan wali, ayah si wanita itu. Wanita ini tidak tahu kenapa. Gitu. Nah ini sering terjadi. Sering terjadi wali menikahkan putrinya dengan laki-laki yang menjadi pilihan ayahnya, lalu tidak minta izin atau tidak memberitahu kepada putrinya. Nah ini jadi masalah di kemudian hari, sebagaimana Zainab dengan Zaid bin Harith. Ya, jika putrinya akhirnya tidak mau, maka putrinya berhak untuk mengajukan ulu ke Aki. Jika putrinya mau, maka enggak masalah. Sebagaimana di kasus lain. Di kasus lain, seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasul, aku dinikahkan oleh ayahku tanpa minta izin kepadaku. Tanpa menawarkan kepadaku mau atau tidak. Apakah berhak bagi seorang ayah berbuat seperti itu?" Nabi menjawab, "Tidak. Jika engkau tidak mau dengan suami pilihan ayahmu itu, engkau boleh pisah. Kalau mau, boleh teruskan." Wanita ini menjawab, "Aku hanya ingin tahu saja ya Rasul. Aku mau." Ha, berarti kalau mau diteruskan. Kalau enggak mau, sebagaimana Zainab? Saya tidak mau. Zainab mengatakan, "Kalau aku tidak takut berdosa, sudah aku dugai wajah Zaid. Ya, aku tidak mencela kesolehan Zaid, wanita laki-laki yang soleh. Aku tidak cela." Zaid bin Harithah, siapa yang tidak tahu tentang kesolehan Zaid bin Harithah? Tetapi aku tidak suka. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak harus suka, tidak wajib suka dengan pilihan orang tua. Ya, orang tua, ayah tidak boleh memaksa. Ya, jadi bun, tentang dicampuri serumah dan seterusnya, ini harus ketika sudah balik. Adapun akad nikah sekali lagi boleh dilakukan sebelum balik. Tolong jelaskan secara ringkas sifat-sifat ibadah yang diantaranya tidak bisa dicerna oleh akal. Ya, seperti kita wudu, seperti kita tayamum, seperti kita melempar jumroh, mencium ke jenazah, kan akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa itu semua kita lakukan? Maka itu masuk ke dalam ibadah. Ibadah makhluk maksud. Ya. Ada dua lagi apa? Apa? Sehingga? Ya, manfaatnya nanti di akhirat. Manfaatnya nanti di akhirat. Manfaat sholat, manfaat baca Al-Quran, manfaat haji, kan semuanya di akhirat. Ya, manfaat tujuannya itu nanti di akhirat. Bukan di dunia. Maka itu disebut ibadah makhluk. Satu lagi, ada tiga? Iya, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Maka tidak ada orang Kristen sholat, orang Buddha melempar jumroh, orang Hindu baca Al-Quran. Ya, nah, termasuk tidak ada non-muslim tahlilan, muludan. Maka orang yang mengatakan muludan bukan ibadah makhluk atau ya, salah satunya itu hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, jika sebuah perbuatan mempunyai satu sifat di antara tiga sifat tadi, satu saja tidak bisa disenar dengan akal, satu saja, atau tidak dilakukan kecuali oleh kaum muslimin, satu saja, maka itu harus mencontohkan, harus dicontohkan oleh Nabi. Ya, tidak boleh mengerjakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, sementara hal itu akal tidak bisa mencerna, misalnya. Atau hanya dilakukan oleh kaum muslimin misalnya. Atau manfaatnya bukan itu. Bagaimana membedakan kebiasaan Rasul sebagai manusia biasa dan sebagai seorang pembawa syariat? Tentu seperti makan, minum, nikah, tidur yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab juga. Ya, tentu ini sesuatu yang merupakan adiyah, kebiasaan sehari-hari. Tapi di dalamnya beliau mensunahkan beberapa hal. Ya, misalnya sama-sama tidur, tidurnya Abu Jahal dengan tidurnya Rasulullah berbeda. Ya, Abu Jahal bebas tidur mau model apa. Ya, Rasulullah berbantalkan tangan kanan, ya, miring ke kanan, ya, membaca doa dulu dan seterusnya. Nah, tentu ini tidak bisa dikatakan sebagai kebiasaan manusia biasa. Karena kan akal nggak bisa cerna. Kenapa mesti miring ke kanan? Kenapa mesti baca doa kan gitu? Begitu juga nikah. Abu Jahal, Abu Lahab nikah juga. Orang-orang kafir. Tentu berbeda dengan cara nikah Nabi Nabi telah memberikan aturan, ya, minimal harus disaksikan dua orang laki-laki muslim, ada ijab kabul, wali, walinya pun pilihan, ya, ayah di situ, kakek di situ, paman, ini kan tidak dimiliki oleh aturan Abu Jahal. Ya. Nah, kalau tentang sholat, manasik haji jelas. Bolehkah kita membantu orang lain akhwat dengan memboncengkan di motor dengan dalil hadis di atas di tempat terbuka? Tidak ya, tidak. Karena kan di situ yang pertama tangan Nabi disentuh tadi sudah dijawab bahwa beliau adalah walid bagi al-mu'minin al-mu'minat. Adapun kita tidak, ya. Maka apa yang dicontohkan oleh beliau ini tidak ada fitnah, ya. Tentu beliau aman dari syahwat terhadap budak. Adapun kita tidak, ya. Dan ucapan Nabi lebih besar dari perbuatan Nabi. Ucapan Nabi kan tersentuh kulit lawan jenis, yang lebih baik tertusuk jarum daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini kan ucapan Nabi. Ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan. Ya, al-qaulu muqaddamu 'ala al-fi'l. Ucapan Nabi itu lebih didahulukan daripada perbuatan Nabi. Apabila ada ucapan Nabi bertentangan dengan perbuatan Nabi, maka yang dipakai adalah ucapan Nabi. Karena Nabi melarang puasa wisol. Jangan kalian puasa wisol. Nyambut, puasa nyambut besok. Sementara Nabi puasa wisol. Maka yang dipakai ucapan Nabi. Yep. Nabi dengan syariatnya melarang seorang laki-laki menikah lebih dari 4 wanita sekaligus. Yep. Ini ucapan Nabi. Perbuatan Nabi menikah dengan wanita lebih dari 4. Ya, 11 meninggal 2, kemudian jadi 9. Maka yang kita pakai ucapan Nabi. Atau masuk ini. Nabi mengatakan haram bersentuhan dengan kulit wanita yang bukan mahram, sementara tangan beliau disentuh oleh budak wanita. Ini yang dipakai ucapan Nabi. Ya, kenapa? Karena beliau mempunyai keistimewaan. Mempunyai khususnya. Ya. Ya, sekali lagi akan depan ibu. Kemudian ada pengumuman dari asunah.